Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fiddin azdani wa azdakumullahu barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada akhir-akhir daripada pembahasan seputar jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian nanti menyolatkan. Pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir daripada kitab ini. Kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Halaman yang ke-322, perhatikan baik-baik, 322. Qala al-mu'allifu asabahullah kayfiyatu takfin, tata cara mengkafani. Tata cara mengkafani. Bagaimana kain kafan yang tepat dan yang bagus? Apakah harus warna putih ataukah warna yang lainnya juga boleh? Pendapat yang kuat, afdalnya warna putih. Afdalnya kain kafan itu warna putih. Kalau seandainya enggak ada kain putih, enggak ada yang warnanya putih, boleh dengan warna yang lain. Paham ya? Cuman afdalnya warna apa? Putih. Itu kain kafan. Kita lihat. Wattafaqal jumhuru ala wujubi tsaubin la yasiful basharah yastur jami'al jami'a badanil mayyit. Dzakaran kana au unsa. Masyaallah, perhatian baik-baik ini. Jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama, mereka sepakat wajibnya mengkafani mayit. Tapi dengan bagaimana? Dengan pakaian yang bagaimana? Kafannya, kain kafannya, yaitu dengan kain yang layak subul basyarah, yang tidak menampakkan kulitnya. Jadi kain kafannya itu bukan yang tipis. Jadi kainnya itu kalau dipakai untuk mengkafani, itu posisi basyarah itu kulit. Kulit si mayit itu enggak nampak. Berarti kalau masih nampak, belum sempurna, belum terpenuhi. Karena ketika mengkafani si mayit, tujuannya apa? Agar auratnya tertutup. Paham ya? Sehingga kalaupun 3 lapis, 4 lapis kok tipis, nampak basyarahnya, nampak kulitnya, berarti belum terlaksanakan. Belum apa? Terlaksanakan. Yastur jami'a badan mayit, yaitu yang menutupi semua badan si mayit. Ingat-ingat, yang menutupi semua badan semayit, enggak ada yang nampak. Dzakaran kana aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mayat laki-laki atau mayat perempuan. Ingat-ingat ya, kain kafannya yang tidak apa? Yang tidak menampakkan basyarah, basyarah itu kulitnya. Dan menutupi semua badan mayit, baik laki maupun wanita. Malam yakun muhriman, selama orang yang meninggal tersebut si mayit bukan mayit yang muhrim. Maksudnya nanti kalau meninggal dalam keadaan ihram, lain lagi. Paham belum? Naam, seperti itu. Mahfum insyaallah ya. Karena nanti sudah kita lewati pembahasannya kan. Naam, kalau posisi mayit tersebut yang meninggal dalam keadaan ihram atau posisi dia adalah muhrim, lain dengan apa? Mayit-mayit yang lain, karena nanti dia akan mendapatkan keutamaan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa kemarin? Talbiyah. Nah, dalam keadaan bertalbiyah. Bisa kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Na'am barakallahu fiik. Disebutkan di sini malam yakun muhriman, selama dia tidak berihram. Wa ahsan ma kufina bihil mayyit, perhatikan di sini ya. Dan yang paling bagusnya seorang mayit itu dikafani, ma dzikra fi hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, an kafni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an kafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muttafaq alaih, yaitu Nah, hadis yang berisikan tentang apa? Kafannya Rasulullah SAW yang telah disepakati enam keadaannya. Maksudnya apa? Disepakati tentang keadaan kain kafan Rasulullah SAW. Wa qauluhu SAW, ahsan mazurtumullah bihi fi kuburikum wa masajidikum al-bayat al-hadis. Perhatikan sini. Yang paling bagusnya, tatkala kalian mengunjungi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengunjungi kuburan-kuburan, maksudnya mengunjungi Allah Subhanahu Wa Taala itu maksudnya ke masjid. Masjid itu kan rumah Allah. Bayitun buyutillah, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Dan ketika kalian nabarakallahu fikum dikuburkan, dikebumikan adalah al-bayat, yaitu warna putih. Kain yang berwarna putih. Nah, sehingga afdalnya warna apa? Kain kafannya putih. Kalaupun ternyata kain kafannya kok ada nyuman hitam atau biru tua atau intinya warna-warna lain, selama yang putih itu enggak ada, tidak masalah, sah-sah saja. Faham ya? Intinya apa? Si mayit tersebut tertutup apa? Tertutup auratnya. Si mayit tertutup, tertutup auratnya. Naam. Jadi afdalnya tetap warna putih. Kain kafannya warna warna yang putih yang afdal. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Al-khutwatul ula, langkah yang pertama. Jadi kalau mau mengkafani, langkah yang pertama apa yang perlu kita perhatikan? Lihat di situ. Al-khutwatul ula artinya langkah yang pertama. Al-khutwah itu langkah, langkah yang pertama. Qiyasatul kafan, yaitu ukuran-ukuran kain kafan. Qiyasatul ukuran. Jadi ukuran-ukuran kain kafan, ukurannya berapa? Untuk ukuran ini ya barakallahu fiik, secara dalil tidak ada dalil yang mengkhususkan. Tergantung tinggi pendeknya si mayit dan tergantung besar kecilnya badan si mayit. Paham ya? Jadi kita untuk motong kain kafannya itu enggak ada ukuran tertentu, itu enggak ada. Paham? Karena kadang mayit itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tergantung dilihat keadaannya. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Kita akan baca secara globalnya. Naam, disebutkan di sini pertama, na'khud fil i'tibar 'arad al mayyit. Kita akan mengambil untuk sebagai patokan adalah apa? Adalah na'am barakallahu fi luasnya si mayit tersebut. Maksudnya luasnya itu mengenai besar kecilnya si mayit ukurannya. Paham ya, dilihat dulu besar kecilnya berapa. Fa idza kana 'arduhu, apabila luas badan si mayit tersebut na'am barakallahu fi 30 cm. Lihat ini ya, 30 cm. Fa yukaffan bikumashin bi'aradi 90 cm. Kalau luas badan si mayit tersebut 30 cm, maka dikafani dengan kain yang ukurannya 90 cm. Yang luasnya 90 cm. Maksudnya jangan dipres. Jadi kalau misalkan barakallahu fiik luas badan si mayit 30, kok antum motongnya 30, jangan. Nanti kalau motongnya 30 juga, itu nanti enggak cukup. Jadi diluaskan, bahkan bisa dua kali lipatnya atau lebih. Ini lihat ini. 6 barakallahu fiik, 3 kan ini kan 30 30 30. Ya, bikin 90 cm. Wa in kana 'arduhu, kalau seandainya luas badannya na barakallahu fiik 40 cm, 40 cm, fayukafan na'am bi'ardi, maka dia dikafani dengan apa? Dengan ukuran seluas 120 cm. Paham ya? Jadi dilihat keadaan si mayit tersebut. Nah, barakallahu fiik, dilihat keadaan si mayit tersebut mengenai apa? Ukuran badannya. Nah, situ sudah ada rinciannya ya, tinggal diterjemahkan aja situ. Kalau yang punya kitabnya, kalau enggak punya kitab diperhatikan biar nanti enggak keliru. Jadi kalau luas badan si mayit 40, antum motongnya jangan 40 cm, tapi diluaskan lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, biar nanti tidak ngepres, sehingga ketika di kafani itu cukup. Nah, tertutup semuanya. Wa in kana arduhu, kalau seandainya luasnya 50 cm, fayukafan bi ardi, maka dikafani dengan luas seluas 150 cm. Nah, seluas nampaklah kalau fik 150 cm. Ini posisi kain kafan yang sebelum digunakannya ini tuh dipersiapkan, dipersiapkan. Karena nanti selebihnya, misalkan di kepala kalau ada lebihnya itu nanti yang diikat. Kalau bagian kaki ada lebihnya itu nanti juga diikat selebihnya itu. Ikatan-ikatan tersebut nanti ketika dimakamkan, dikebumikan itu nanti dilepas. Sehingga nanti ada tata cara mengikat. Ikatannya itu upayakan posisi bukan di bagian paling bawah. Ketika sudah dikebumikan, mungkin dimiringkan itu ya. Nah, itu upayakan tali ikatnya itu pas bagian atas. Sehingga nanti boleh bisa nih bukanya itu mudah. Bukanya itu mudah seperti itu. Karena kalau posisi di bawah kan kita harus balik-balik lagi. Nah, itu nanti disebutkan sini. Nah, wa in kana arduhu 60 cm, kalau seandainya nam ukurannya luasnya tadi itu 60 cm, fayukafan li nam bi ardi, maka dikafani dengan ukuran yang seluas apa 180 cm. Nah, kenapa kok ini beliau menyebutkan ukuran-ukuran seperti ini? Ini ukuran namanya takribian. Takribian itu cuma untuk mendekatkan pemahaman. Wa illa tergantung besar kecilnya, bisa jadi lebih dari ini itu loh. Tergantung mayatnya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Nah, ini hanya takribian. Takribian itu mendekatkan saja, pendekatan. Nah, itu tadi mengenai luasnya. Jadi jangan dibikin pres, ngepresnya jangan, karena pernah ada kejadian. Jadi nah, barakallahu fik, dia motong kain kafannya itu dibikin ngepres gitu loh. Jadi ketika mau digunakan malah justru harus nyari lagi gitu loh. Jadi malah gak cukup. Nah, jadi gak tertutupi semuanya. Tapi kalau ini kan, kalau kita perhatikan dari ukuran-ukuran ini kan lebih, sehingga tertutup. Karena intinya sini itu biar tertutup auratnya. Nah, tapi kalau ngepres sekali kan malah justru nanti kalau misalkan taruhlah ditutupkan satunya, satunya nanti terbuka seperti itu. Jadi upayakan dilebihkan lebih baik seperti yang disebutkan di sini. Nah, bisa dua kali lipatnya atau nah, tergantung ukurannya tadi itu. Nah, ada yang disampaikan? Ya, istilahnya itu secara globalnya itu ukuran luas atau lebar badan si mayat tadi. Jadi kalau misalkan kesininya taruhlah ukurannya kurang lebihnya diukur dari, kalau dia melingkar ya mungkin ya, melingkar itu ukuran sekitar 30 cm atau yang semisalnya, ini dua kali lipatnya atau tiga kali lipatnya. Karena nanti kan itu nanti kan posisinya sebelum dikafankan itu kan dibentangkan dulu kainnya ya. Nah, jadi ukurannya kalau dibikin ngepres dengan badan si mayat itu kan nggak bisa dipakai untuk melipatkan nanti. Nah, kalau yang dipahami misalkan luas ini apakah luas melingkar atau terbentang, itu yang ma'rufan melingkar ya. Ya melingkar maksudnya, karena enggak melingkar kalau cuman luas gitu tuh kurang, tapi kalau udah dibikin 3 kali lipat atau 2 kali lipat itu udah luas. Berarti bisa tuh di istilahnya di apa nih? Nah, barakallahu fi dipakai untuk mengkafani. Nah, seperti itu. Jadi nah, barakallahu ukuran-ukuran tadi itu kalau nambar kalau fi ukuran yang secara zahirnya dan ma'rufnya melingkar. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita ambil yang panjang atau tinggi pendeknya. Min nihayati tulil mayyit. Nah, sekarang kalau ditinjau dari sisi tinggi dan pendeknya si mayyit. Nah, karena untuk mana tinggi dan pendek ini tetap orang beda-beda ya. Beda-beda sehingga ukurannya bagaimana kita lihat di sini. Mangkana tuluhu, kalau seandainya si mayat tersebut tingginya 180 cm. Paham ya? Berarti tingginya 180 ya. Nah. Antum berapa meter, Bang? Tinggi antum berapa meter, Bang? 1 meter lebih berapa, Bang? Ayo, 180 ini. Pas ini, Bang. Contoh ini, Bang. Ayo, ya. Kita lihat sini. Kalau seandainya si mayat tersebut tingginya 180 cm. Yudhafu ziyadah, maka ditambahkan lagi tambahan. Nah, jadi jangan dibikin press 180, ditambahin lagi 60 cm. Jadi disisakan 60 cm. Fungsinya apa sih? Untuk diikat nanti. Paham ya? Kalaupun bagian kepala ada sisanya, nanti diikat nanti. Bagian kaki ada sisanya, diikat nanti. Nah, adapun yang sudah kita lewati, kabar-kabar yang beredar di kampung, biasanya orang-orang awam katanya kalau tali pocongnya itu enggak dilepas nanti katanya menjadi pocongan yang semisalnya bagian kepala itu enggak benar. Paham ya? Cuman syariatnya dilepas itu cuman untuk jadi pocongan, gentayangan itu cuman khurafat. Paham ya? Hati-hati ya. Jangan sampai termakan nah barakallahu fikum kabar-kabar yang seperti itu. Nakut-nakutin ya. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Wa man kana tuluhu, kalau seandainya tingginya si mayit tersebut 150 cm, 150 cm, 6 ukuran-ukuran seperti ini, yudaku alaih, maka ditambahkan lagi untuk kain kafannya tadi itu tambahkan 50 cm. Jadi kalau tingginya 150 ditambahkan selebihnya 50 cm. Untuk apa fungsinya ini? Biar nanti bisa untuk diikat di situ. Karena lo ngepres itu kan enggak bisa. Nah, kita lihat lagi, wa man kana tuluhu, dan barang siapa yang simanya tersebut tingginya 120 cm, yudhafu, maka ditambahkan 40 cm. 120 tambah lagi 40 cm. Wa man kana tuluhu, dan barang siapa yang tingginya 90 cm. 90 cm biasanya untuk anak-anak ya. Nah, barakallahu fiik, mungkin yang masih belum ada 1 meter tingginya. Paham ya? Atau yang semisalnya antum sudah ada 1 meter belum antum tingginya? Belum ada? 1 meter sudah ada belum? Sudah ada ya? Antum sudah ada 1 meter? Alah bahas. Nah, nanti kalau ada meteran bisa dilihat aja. Nah ini kalau seandainya mayitnya itu ukurannya 90 cm, nah ditambahkan apa? Ditambahkan 30 cm. Jadi, nah dilebihkan 30 cm kain kafannya. Wal idhafah fitul kafan min ajli an yatamakkan man yukaffin al mayyit min rabti ma fawqa ar-ra's wa ma tahta ar-rijlain. Itu tujuannya ini. Kenapa sih kok harus dilebihkan? Kenapa? Kok kenapa enggak dibikin pas gitu loh? Ini lihat ini tujuannya ini ya. Nah, ditambahkan nah barakallahu fiik mengenai kain kafan tersebut ditambahkan dengan tambahan-tambahan tadi itu fungsinya apa? Dalam rangka an yatamakkana, agar memungkinkan man yukaffin, orang yang mengkafani al-mayyit, agar memungkinkan orang yang mengkafani al-mayyit min rabti, untuk mengikat ini fungsinya. Mengikat apa yang di atas kepala dan apa yang di bawah kaki. Itu fungsinya. Jadi kalau dibikin press pas itu nanti enggak bisa diikat. Kenapa? Kalau antum tarik ke atas kakinya kelihatan. Antum ikat atas, kakinya kelihatan. Kalau misalkan antum tarik ke bawah untuk bagian kaki antum ikat, nanti kepalanya kelihatan. Jadi dibikin lebih itu fungsinya tadi itu fungsinya. Fungsinya adalah apa? Agar memungkinkan orang yang mengkafan semayit itu mengikat untuk diikat nanti. Naam. Kalau ada pertanyaan, kenapa sih kok harus diikat? Bukankah yang paling terpenting adalah tertutup auratnya? Kita katakan naam iya. Cuman kalau enggak diikat, itu ketika dibawa mau dikebumikan, ketika dibawa istilahnya mungkin dipikul atau yang semisalnya, dikhawatirkan tersingkap itu aja. Dikhawatirkan apa? Tersingkap. Nah, dikhawatirkan tersingkap sehingga harus ada barakallahu fiik tali atau ikatan tadi itu. Nah. Ikhwan fi din azza jazakumullah barakallahu fiikum, kita ambil satu lagi. Karena agak panjang kita ambil satu lagi tapi enggak sempurna enggak masalah. Al-khutwatus tsaniyah, langkah yang kedua, at-takfin. Ini masih setelah ada ukuran-ukurannya, ukuran mengenai luas tadi itu ya, dan juga panjangnya sudah kita clearkan. Nah sekarang bagaimana mengkafaninya, kain kafannya berapa gitu loh. Awalan yang pertama kita bahas adalah kalau mayitnya laki-laki. Awalan takfinur rajul, pertama kali adalah bagaimana kalau mayitnya itu laki-laki, mengkafani mayat laki-laki. Yukafan ar-rajul, mayat laki-laki dikafani bisalah sati aswab, dengan tiga lapis kain. Tiga lapis kain. Mayat laki-laki, tiga lapis kain. Naam. Ma'khudah. Ma'khudatin min hadithnya Aisyah. Itu semuanya diambil. Naam barakallahu fiik. Tiga lapis kain tersebut diambil dari hadith Aisyah ra'anha. Indama qalat tatkala, beliau berkata, kufina Rasulullah SAW bisalati aswab. Naam, suhliyah bayda min kutunin laisa fiha qamis wala imamah adraja fiha idrajan. Masya Allah. Naam. Atau Nah, barakallahu fiikum, kembali ke mayitnya berarti udrija. Tapi kalau kembali yang apa yang mengkafani adroja, tapi udrija di sini nam lebih tepat kelihatannya ya. Jadi Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain. Yaitu 3 lapis kain yang jenisnya adalah kain as-sahruniyah baydha, itu kain kafan warna putih dari negeri Yaman. Riwayat lain adalah lapat Yaman, minal Yaman. Paham ya? Nah, min kutunin, kutun itu adalah sejenis kapas. Jadi kainnya itu lembut. Paham ya? Nam kain kutun. Nah, barakallahu fi. Kalau terjemahan kita bahasa Indonesia, kalau kain kutun itu kain apa ya? Katun itu apa, kain apa itu? Lembut ya? Lembut. Kalau kain kafan yang biasa dipakai-pakai itu macam-macam bahannya atau mesti katun? Macam-macam ya. Nah, ini sejenis katun. Ngam ya, bahasanya kutun. Nah, itu mungkin lebih lembut ya. Kalau dilihat dari biasanya kalau bahan-bahan katun itu lembut itu ya. Ya lembut, halus, ya ini. Warna putih. Laisa fiha qamis, tidak ada dalamnya kemeja, wala baju, wala imamah. Jadi ketika mengkafani tersebut posisinya tidak ada di situ yang dipakaikan kemeja atau baju atau sorban. Ya, benar-benar kain kafan. Naam. Udrija fiha idrajan. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fiik, dipakaikan dalam kondisi berlapis-lapis. Dilapis 3 lapisan tadi itu ya. Naam. Akhrajahu sittah wa Ibnu Jarud wal Baihaqi. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai mengikatnya. Karena nanti untuk mengikatnya ini ada beberapa tali yang perlu diperhatikan, talinya berapa, mana saja yang perlu diikat, dan berapa tempatnya diikat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan lebih dari itu. Intinya bagaimana caranya tidak tersingkat. Ada yang mengatakan bagian atas kepala, leher, kemudian dada, ada yang mengatakan betis, kemudian bawah kaki. Jadi macam-macam, nanti kita lihat versinya. Nah, barakallahu fiik, sebagaimana yang beliau sebutkan, karena tujuan diikat tadi itu biar tidak tersingkap, tidak tersingkap kain kafannya. Nah, karena ini pembahasannya agak panjang, jadi ada tahapan 1, 2, 3, ada A, B, C, D, 6, E, H, sampai baru nanti pembahasan mengenai apa? Mengkafani mayit wanita. Jadi ini kaitannya masalah mengikat. Masalah mengikat ukurannya berapa, berapa ikatan. Nah, barakallahu fi, kemudian apakah perlu tambahan-tambahan yang lain ketika sudah disiapkan kain kafannya? Nanti ada tambahan namanya tuban. Tuban itu kalau terjemahan bebasnya semacam barakallahu fi, celana dalam. Paham ya? Cuman celana dalam ini bukan celana dalam untuk beli di luar, itu bukan, yang bikin dari kain kafan tadi itu. Untuk apa istilahnya? Menutup area, nah barakallahu fi, kemaluan yang biasanya khawatir keluar kotoran di situ. Nah, ya nanti dicampur dengan semacam kapas, kemudian dikasih minyak wangi misik atau kafur. Nah, nanti ada pembahasannya itu. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.